biar sampean kagak penasaran, ada Maxton Soteng, ada Ramayana, ada Mulia Tunggal. Siapa dia kalau bukan Anis Pantura Ju Palapa. You're done.